Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-85. قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم. عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن dari sebagian istri Nabi, semoga Allah meridhai mereka, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan man ata arrafan, siapapun yang mendatangi arrafan. Arraf adalah siwa mubalaghah minal arif, untuk mubalaghah dari arif au nisbah atau penisbahan, aiman yantasibu ila al irafah, arti araf ada sebagian pensyarah dari hadis ini. Kita sebutkan sebagian definisi sebutkan oleh ahli ilmu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mengatakan al-arraf min jumlati anwa'il kuhan. Araf ini termasuk deretan dari kuhan, deretan dari dukun. Sehingga hadis ini dimaknakan siapapun yang mendatangi dukun. Ini al-araf bimakna al-kahin, siapapun yang mendatangi dukun. Ada juga yang memaknai araf seperti Al-Khattabi dan yang lainnya. Al-araf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makanil masruqi wa makanad dhalati wa nahwihima. Kata Al-Khattabi dan yang lain, al-araf walladhi yata'ata, orang yang ya melakukan usaha, upaya, melakukan praktek yang bertujuan untuk ma'rifata makanil masruq, mengetahui tempat barang yang dicuri, wa makanad dhalati, demikian pula barang yang hilang dan semisalnya. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kitab Tauhid dalam Al-Qawl Al-Mufid, wal-arraf qila huwal kahin, Al-A'raf, yaitu Al-Kahin Dukun. Wahuwa alladhi yukhbiru anil mustaqbal. Orang yang mengabarkan tentang perkara yang akan datang. Alladhi yukhbiru anil mustaqbal. Yang mengabarkan tentang perkara yang akan datang. Perkara ghaib. Wa qila, dan juga yang mengatakan, ismun huwa wasmun amun lil kahini wal munajjimi wal rammali wa nahwihim. Al-A'raf adalah suatu nama yang umum, lebih luas. Ismun amun, suatu nama yang luas yang mencakup al-kahin, dukun, wal munajjim, ya, tukang perbintangan berdalil dengan kejadian di langit untuk menentukan kejadian di bumi, peramal, tukang ramal, wanahwihim, dan semisal mereka. Mimman yastadillu ala ma'rifatil ghaib. Dari kalangan orang-orang yang berdalilkan ala ma'rifatil ghaib, untuk mengetahui perkara ghaib. Semua orang yang mengklaim, mengaku tahu ilmu ghaib. Bimuqaddimatin yasta'miluha, dengan muqaddimah, pendahuluan, ya, cara, upaya yang mereka lakukan untuk mengetahui hal tersebut. Ya. Wa hadzal ma'na 'am. Makna ini, kata Arraf, suatu istilah yang umum mencakup dukun, tukang ramal, dan semisal mereka, ahli perbintangan yang bertujuan untuk mengetahui perkara ghaib. Kata beliau, ini lebih umum daripada definisi sebelumnya. Wa yadullu alaihi al-ishtiqaq. Hal ini ditunjukkan oleh ishtiqaq, kata arraf, dari kata arafa, ma'rifah. Ya, umum. Orang-orang yang pekerjaannya semacam itu, perbuatannya semacam itu, untuk mengetahui perkara ghaib. Idh huwa mustaqqun minal ma'rifah. Karena kata arraf ini terambil, terpetik dari kata ma'rifah, pengetahuan. Fayashmulu kullaman ta'ata hadihil umurah. Maka ini mencakup setiap orang yang beraktivitas melakukan tindakan terkait dengan hal-hal tadi. Memberitakan perkara ghaib, memberitakan perkara akan datang, ya, cari berita atau memberitakan tentang tempat, barang yang dicuri, barang yang hilang, dan semisalnya. Wadda'a biha al-ma'rifah. Jadi orang yang beraktivitas dengan aktivitas semacam itu dan mengklaim mengetahui hal tersebut, perkara ghaib tersebut. Ya, jadi umum di sini. Berarti dari sini kita mengetahui, ya, maksud dari ucapan Nabi SAW, sebagaimana Syekh Ibn Taimin rahimahullah menyebutkan di sini, umum. Siapapun yang mendatangi, ya, dukun, tukang ramal, ahli nujum, dan semisalnya, yang aktivitasnya semacam itu, mengklaim mengetahui ilmu ghaib, mengetahui masa depan, atau perkara yang akan datang. Man umum di sini, siapapun, laki-laki masuk, perempuan masuk, semuanya, manusia masuk di situ. Man ata, siapapun yang datang kepada arrafan, mendatangi tukang dukun, tukang ramal, ya, termasuk dalam perkara ini disebutkan oleh ahli ilmu, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu orang yang mencari berita atau membaca apa yang ada di koran-koran tentang ramalan, masuk di situ, ya, bintang ini dengan bintang itu, atau ramalan apa yang akan terjadi yang akan datang. Ya, masuk dalam hukum ini. Fasa'alahu. Lalu dia bertanya kepada dukun itu, tukang ramal itu. Demikian juga orang tadi, dia mencari berita itu, membacanya. Dimasukkan dalam perkara itu. Karena itu juga berita dari dukun, dari tukang ramal. Fasa'ala an syai'in. Lalu dia bertanya tentang suatu. Bertanya. Fasa'ala an syai'in. Ini ada hukum tersendiri. Lalu dia bertanya tentang suatu. Beda, nanti beda hukumnya ketika seorang bertanya. Atau dia datang untuk perkara lain. Kita sebutkan insyaAllah dari Syekh Ibnu Taimin. Lalu dia bertanya kepada dukun, tukang ramal itu tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu. Maka tidak diterima dari orang tersebut sholatnya. Sholatun arba'ina laylatan. 40 malam, ya ini 40 hari. Baik. Dari sini kita mengetahui bahaya yang sangat besar bagi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, dan semisal mereka. Lalu dia bertanya, fasa'ala, datang, lalu bertanya tentang sesuatu kepada dia. Hukumannya apa? Jadi semata-mata bertanya, dia datang, lalu bertanya, hukumannya semacam itu. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diganjar, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Salatnya sah. Kewajiban dia yang dia lakukan, sholat tersebut gugur, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, Nawawi demikian juga yang lainnya, ya, yaitu tidak diganjar. Tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan oleh seorang itu mengandung dua perkara. Yang pertama adalah suqutul wajib, gugurnya kewajiban. Seorang melaksanakan sholat di sini dalam perkara ini. Ketika dia melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan syariat, maka gugur kewajibannya. Tinggal permasalahan kedua. Ketika perkara-perkara yang lain terpenuhi dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang-penghalang diterimanya amalan itu, diganjarnya amalan tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Adapun jika di sana terdapat mawani, terdapat penghalang-penghalang, contohnya di sini ya ada penghalang. Sholatnya diterima, sholatnya sah, gugur kewajibannya, namun tidak diganjar. Kenapa? Ada mani min qabulis sholat. Ada penghalang yang menghalangi diterimanya, diganjarnya sholat tersebut. Apa penghalangnya? Karena dia mendatangi dukun, tukang ramal, ya, ahli bintang, sehingga itu menjadi penghalang ganjaran bagi dia. Oleh karena itu, para ulama ya, menyebutkan An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa amma adamu qabuli salati, adapun makna adam qabul, tidak diterimanya salat itu, salatnya, fa ma'nahu artinya annahu la thawaba lahu fiha, bahwasanya tidak ada pahala bagi orang tersebut. Wa in kanat mujzi'atan fi suqutil fardhi anhu, wa in kanat mujzi'atan, walaupun salat itu sah, walaupun salatnya sah, fi suqutil fardhi, untuk menggugurkan kewajiban, gugur kewajibannya. Sehingga fala yahtaju ma'aha ila i'adatin, sehingga tidak butuh diulang. Habis sholat 40 hari, nanti sholatnya ketika hari berikutnya didobel sholatnya, enggak. Ya. Ini maknanya. Tidak diganjar. Sholatnya sah, gugur kewajibannya, sehingga tidak butuh untuk diulang. Kata beliau, wa nadhiru hadha, yang semisal dengan ini, as-salatu fil ardil maghsubah, salat di tanah maghsub, curian, hasil menipu, hasil dari perkara haram, salatnya sah, mujzi'atun, salatnya sah, musqitatun lil qada'i, menggugurkan qada', cukup dia salat sekali itu, namun apa, walakin la thawaba lahu fiha, namun tidak ada pahala bagi orang itu. Kadza qalahu jumhuru ashabina, demikian yang diucapkan oleh jumhur Syafi'iyah. Sehingga salat wajib ataupun salat sunnah, salat wajib, salat lima waktu maupun salat-salat yang lainnya, jika seorang melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, ya ikhlas, dia sesuai dengan sunnah, ya sempurna, menghasilkan dua perkara. Mereka mengatakan fasholatul fardhi wa ghairuha minal wajibat idza ata biha ala wajhiha al-kamil yatarattabu alaihi syai'an, salat wajib, salat lima waktu dan salat wajib yang lainnya, jika seorang melaksanakan sempurna, maka ada dua buahnya, sukutul fardhi anhu, gugurnya kewajiban itu, wa husulut thawab, diraihnya pahala. Baik. Ini perkara pertama, bahasanya orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, lalu bertanya kepadanya, maka tidak diterima, ya, tidak diganjar sholatnya selama 40 hari. Beda dengan hadis yang lain. Hadis yang masyhur, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats sampai berwudu. Kalau ini apa? Salatnya enggak sah. Karena apa? Karena enggak berwudu. Adapun ini salatnya sah. Adapun ini salatnya sah. Sehingga ketika seorang mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya, enggak bisa sebagai dalih saya enggak mau salat. Kenapa? Karena salat saya enggak diganjar. Ya, dosanya double, dosa mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, dan dosa meninggalkan sholat. Baik. Kemudian hal yang kedua, mendatangi, kalau tadi mendatangi dan bertanya, ini haram. Kemudian yang kedua, an yas'alahu wa yusaddiquhu, ada satu faedah disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan hikmah dari pelarangan tersebut. Beliau mengatakan dalam syarah hadis ini, fahadha yadullu ala anna su'al al-mujarrad, ini menunjukkan bahwasanya semata-mata bertanya, la yajuz, itu tidak boleh. Kenapa? Li'annahu wasilatun ila tasdiq, karena itu adalah media perantara yang akan mengantarkan kepada tasdik. Dia akan berefek, dia akan membenarkan. Oh iya benar ini ya. Padahal satu kebenaran dibumbui dengan 100 kedustaan. Ya, bisa menyeret ke situ wasilatu ila tasdik. Jadi enggak usah datang, enggak usah bertanya. Enggak boleh seorang saya ingin sekedar mengecek benar enggak? Enggak boleh. Ya. Nah, Nabi mengatakan satu kedustaan dibumbui ditutupi dengan satu kebenaran dibumbui ditutupi dengan 100 kedustaan. Jangan datang, jangan bertanya. Kata Syekh wasilatu ila tasdiq itu akan mengantarkan kepada pembenaran, akan membenarkan. Wali anna yang kedua. Wali anna fi su'alihim, karena ketika seseorang bertanya, ketika mereka bertanya kepada dukun, tukang ramal dan semisalnya, izharan li sya'nihim, akan menampakkan kedudukan dia, akan menonjolkan dukun itu, tukang ramal itu. Orang akhirnya tahu ingin ke situ. Izharan li sya'nihim wa ta'ziman li qadrihim, dan mengagungkan kedudukannya. Jadi tinggi, jadi besar. Wa izharan li amrihim bainan nas, dan akan menampakkan perkara dia, posisi dia, kedudukan dia di tengah-tengah manusia. Jadi istimewa. Wa taqdiran lima yaqumu nabihi, dan akan ya menganggap ada nilai terhadap apa yang mereka lakukan. Berarti perbuatannya enggak sia-sia. Contohnya didatangi, ditanya. Efeknya sangat banyak. Min juhudin, dari usaha yang dia lakukan. Fayas'aluhumun nasu, sehingga manusia bertanya kepadanya. Wa yarji'u ilaihim annasu, manusia merujuk permasalahannya kepada dia. Efeknya sangat banyak. Datang bertanya, efeknya segini. Fa fi hajrihim wa fi tarki su'alihim, maka ketika meninggalkan mereka, dukun, tukang ramal, dan tidak bertanya kepada mereka, talasha lahum, ighfalun lahum, akan melalaikan mereka. Ya. Menelantarkan mereka, enggak dianggap. Wa'adamu raf'i sya'nin lahum, tidak mengangkat kedudukan mereka. Jadinya hina. Fala yajuzu su'aluhum, maka tidak boleh bertanya kepada mereka. Wala yusaddiku, tidak boleh membenarkannya. Li'anna su'aluhum wasilatun ila tasdiq, karena bertanya kepada mereka itu mengantarkan kepada pembenaran. Wali'annahu wasilatun aidan ila an yattasila bihimun nasu, dan efeknya akan menjadikan hal tersebut manusia berhubungan dengan dukun, bertanya kepada mereka, ya konsultasi, gimana mbah? Kan bertanya. Wa yu'azzima amrahum annasu, manusia akan menganggap besar perkaranya. Sampai tersebar beritanya, kalau ada masalah datang saya saja ke sana. Ya, walaupun mungkin bisa jadi dia wujudnya penampilannya kiai, ustadz atau orang soleh, nyata dia dukun. Baik. Walihada lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kahin, oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dukun, qala laisu bi syai'in, mereka enggak ada apa-apanya. Enggak punya apa-apa. Wa qala la ta'tuhum. Nabi mengatakan jangan mendatangi mereka. Ya. Taib. Huwa min jinsi hadza min jinsin nahyi an su'alihim. Ini di sini Nabi melarang jangan mendatangi mereka. La ya'tun, janganlah mereka mendatangi, wala yas'alun, dengan bertanya, ihtiqaran lahum, untuk menghinakan mereka. Wa i'radan anhum, berpaling dari mereka. Wa imatatan li sya'nihim, untuk mematikan ya profilnya itu sehingga supaya orang enggak tahu. Baik. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, bertanya dan membenarkan. Yas'al wa yusaddiq, membenarkan ucapannya. Fahadha kufrun, ini kufur. Ya, secara umum kufur. Hukum umum, adapun hukum terhadap perorangannya ya rincian, butuh dirinci. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, jadikan dalil oleh para ulama. Riwayat Abu Daud ada kelemahan, juga hadis Abi Hurairah riwayat Hakim hasan dengan syawahidnya. Nabi SAW mengatakan, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, siapapun yang mendatangi dukun dan dia membenarkan, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kata Syekh Ibn Thaimin rahimahullah ta'ala, an yas'alahu liyakhtabirahu, bertanya kepada dia untuk mengujinya. Namun ini jangan kemudian setiap orang mencoba, saya ingin menguji, mengetes. Bertanya, ingin mengujinya. Hal huwa shadiqun aw kadzibun, apakah dia benar atau dusta. Lali ajli an ya'khudha biqaulih, bukan untuk mengambil ucapannya, fahadha la ba'sa, ini enggak mengapa. Namun ya kita harus hati-hati, ya, mengaca, menengok kemampuan kita seberapa. Yang melakukan demikian Nabi SAW, menguji Ibnu Sayyad, madza khabbatu lak, apa yang aku sembunyikan, coba kamu tebak aku sembunyikan apa, bisa enggak kamu. Madza khabbatu lak? Qala duh. Kata Ibnu Sayyad, dukun, duh. Qala ikhsa. Celaka kamu, kamu hina. Falan taghdwa qadra, kamu enggak akan bisa melampaui batasmu. Kamu itu manusia, dukun. Ya, Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad supaya menjawab, dites. Tahu enggak apa yang saya sembunyikan terhadap dirimu? Ya, dia hanya bisa mengatakan duh, nggak bisa menyempurnakan. Taib, ini Nabi bermaksud menyebutkan ad-duhon, ya, kurang alif sama nun. Kemudian yang keempat, al-qismu rabi, an yas'alahu liyudhira ajizahu wa kadzibahu, bertanya kepada dia untuk menampakkan kelemahan dan kedustaan dia. Ya. Fayamtahinuhu fi umurin yatabayyanu biha kadzibuh wa ajzuh. Menguji dukun itu, tukang itu, tukang ramal tersebut pada perkara-perkara yang jelas dia dusta, dia enggak mampu. Jelas dia dusta, dia enggak mampu. Kata beliau, hadza matlub, ini perkara yang diperbolehkan. Wa qad yakunu wajib, ini dituntut, bahkan kadang menjadi suatu yang wajib untuk membatalkan, membantah, menjatuhkan dukun tersebut. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian atau sebagian faedah disebutkan bahwasanya ba'd azwaj, sebagian istri, ya, itu adalah sahabiah mulia, yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.